إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن محمد ولا تموتن إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Nah, kita jelaskan sebelumnya bahwasannya keimanan merupakan sebab untuk mendapatkan setiap kebaikan, di mana setiap kebaikan di dunia dan juga di akhirat sebabnya adalah keimanan, dan sebaliknya setiap kejelekan di dunia dan di akhirat sebabnya dikarenakan tidak adanya keimanan. Sehingga jangan sampai kita bermudah-mudahan melakukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari bingkai keimanan. Dosa-dosa kalau terus dilakukan ini bisa melemahkan keimanan, bahkan bisa mengeluarkan dari bingkai keimanan. Sehingga para salaf mereka sangat takut sekali terhadap perbuatan-perbuatan dosa, apalagi dosa-dosa yang bisa mengeluarkan dari bingkai keimanan, kekafiran, kesyirikan, dan semisalnya. Ya, berkata sebagian salaf, antum takhafuna ad-dunuba wa ana akhaful kufra. Kalian takut khawatir terhadap dosa-dosa dan saya khawatir terhadap kekafiran. Dan berarti hendaklah kita khawatir terjatuh kepada dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang bisa menyebabkan keluar dari bingkai keimanan. Nah, faslun, kita masuk pada pasal yang berikutnya. Wa min uqubatiha, di antara hukuman terhadap kemaksiatan, annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allahi wad-daril akhirah. Sesungguhnya dosa-dosa itu melemahkan perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Nah. Ya. Ini di antara hukuman kemaksiatan. Ya. Melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan negeri akhirat. Sehingga apabila hati ini tidak mengingat akhirat dan tidak beramal untuk akhirat nanti, ini merupakan hukuman yang besar. Bahkan di antara hukuman-hukuman yang paling besar. Maksiat yang dilakukan oleh seorang tidak pergi atau hilang begitu saja ketika dilakukan oleh pelakunya. Selesai, kemudian dia senang, kemudian dia bahagia. Tidak demikian. Akan tetapi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang bisa mempengaruhi hatinya. Di mana hati ini sesuatu yang paling berharga pada badan seorang. Nah, buta hati lebih parah daripada buta mata. Nah, kalau buta mata, kadang-kadang ini mengenai hamba-hamba Allah yang utama. Para ulama misalkan, banyak di antara mereka yang buta matanya, tapi hatinya hidup. Tapi hatinya tidak buta. Banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang buta matanya. Tapi buta mata tidak memudaratkan mereka. Di antara sahabat seperti Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, pada akhir hayatnya buta matanya. Nah, dan juga banyak di antara para ulama yang lainnya, butanya mata tidak memberikan kemudaratan kepada mereka. Tapi ada juga di antara manusia yang pandangan mereka, penglihatan mereka kuat. Mata mereka pun selamat dari cacat. Akan tapi hati mereka yang buta. Ini yang parah keadaannya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya penglihatannya tidak buta, akan tapi buta hatinya yang ada di dalam dadanya. Ini keadaan orang-orang kafir. Buta hati mereka. Kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya kemaksiatan itu bisa melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan negeri akhirat. Dengan kemaksiatan bisa membuat hati seorang buta. Tidak mengenal lagi mana yang ma'ruf dan tidak mengenal mana yang mungkar. Nah, bahkan hatinya tidak mau mengenal lagi atau tidak mau mengingat akhirat. Tidak mau mengamalkan untuk akhiratnya. Au ta'ukuhu au tukifuhu wa taqta'uhu anis sair. Atau menghalanginya, menghentikannya dan memutus hatinya dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab kemaksiatan bisa melemahkan hatinya atau menghalangi atau menghentikan bahkan memutus hatinya dari perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Fala tad'uhu yakhthu ila Allah khutwatan. Maka kemaksiatan tersebut tidak membiarkan dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala walaupun satu langkah saja. Disebabkan kemaksiatan terus menghalangi perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi bahkan menutupi perjalanan manusia menuju negeri akhirat. Hada wa illam taruddahu an wujahatihi ila waraihi padambu yahjibul wasila wa yaqta'u as-sa'ira. Kemaksiatan ini, walaupun tidak mengembalikan pandangannya ke belakang, walaupun tidak membuat dia menjadi murtad atau yang semisalnya, tapi dosa ini yahjibul wasila wa yaqta'u as-sa'ira, bisa menghalangi dan memutus orang yang melakukan perjalanan tadi. Orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala bisa terhalangi dengan kemaksiatan, bisa terputus dengan kemaksiatan. Nah, sehingga dia berhenti berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Wa yudakisu talib, bahkan bisa memutarbalikan orang yang sedang mencari perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qalbu innama yasiru ila Allahi biquwwatihi, hati itu berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya. Semakin kuat hati kita, maka semakin kuat pula perjalanan kita menuju Allah dan negeri akhirat. Faida maridha bidunub da'ufat tilkal quwwatu allati tusayyiruhu, maka apabila hatinya sakit dikarenakan kemaksiatan, maka akan lemah pula kekuatan tersebut yang membuat dia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hatinya sakit dikarenakan kemaksiatan, maka kekuatan hatinya pun akan lemah. Kalau kekuatannya sudah lemah, berarti perjalanan dia menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat pun terhambat. Bisa berhenti, bisa terputus, terhalangi, atau terhambat. Yang asalnya dia bersegera, cepat, tiba-tiba jadi melemah. Pelan, pelan. Atau berhenti. Nah, asalnya dia bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Segala macam bentuk kebaikan dia berada di terdepan. Bersemangat dalam melaksanakannya. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, nah, membuat hatinya lemah, sehingga kekuatan yang ada dalam hatinya untuk menuju Allah pun menjadi lemah. Yang asalnya semangat, mulai dia melemah, melambat, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dia mengakhir-akhirkan amalan soleh. Mulai dia menunda-nunda amalan soleh. Bahkan, dia semangat dalam melaksanakan kejelekan-kejelekan. Ini bahaya. Kalau hati sudah sakit dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan, bisa melemahkan kekuatan yang ada dalam hati tersebut. Sehingga memperlambat perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya bersegera menempuh ampunan dari Rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala, membuat dia lemah. Nah, harusnya dia bersegera untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti dengan amalan-amalan soleh, membuat dia lemah dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Allah perintahkan supaya kita bersegera menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat dan juga sebab-sebab mendapatkan ampunan. wajannah, dan bersegeralah kalian menuju jannah, menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Diperintahkan untuk bersegera. Kalau kita bersegera, tentunya memerlukan kekuatan hati kita supaya kita bisa berlomba-lomba, supaya kita bisa bersegera melakukannya. Tapi ketika hati kita sakit, menyebabkan kekuatan yang ada dalam hati kita lemah, sehingga lemah pula dalam menempuh perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah dalam menempuh perjalanannya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab sakitnya hati yang membuat lemahnya kekuatan tersebut adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kalau sebelumnya kita bersegera dalam melaksanakan kebaikan, tidaklah pintu-pintu kebaikan melainkan kita bersegera dalam melakukannya. Ya, thalabul ilmi, membaca Al-Quran, kita semangat dalam melakukannya. Qiyamul lail, atau puasa, kita semangat dalam melakukannya. Membaca Al-Quran, kita semangat dalam melakukannya. Tiba-tiba kita merasa malas. Ya. Nah, merasa lemah. Ya. Sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan kemaksiatan membuat hati kita sakit dan melemahkan kekuatan yang ada pada hati kita. Ya, sehingga memperlambat perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa menghentikan, memutuskan. Ya, ini berbahaya sekali. Fa in jalas bil kulliyah in qata'a anillah in qata'an yab'udhu tadarukuhu. Apabila kekuatan tersebut hilang secara keseluruhan, maka akan terputus perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keterputusan yang susah untuk ditemukan. Atau keterputusan yang sangat jauh untuk disusul. Nah, ini kalau kekuatan yang ada dalam hatinya hilang, maka akan terputus juga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah terputus, akan jauh dia menyusulnya. Wallahul musta'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta perlindungan. Fadambu imma ayyumital qalba aw yumridahu maradan mukhawifan. Maka dosa itu apakah mematikan hati atau membuat sakit hati dengan sakit yang kronis atau parah. Ini dosa. Bisa mematikan hati sehingga hatinya menjadi hati yang mayit, yang mati. Atau bisa menyakitkan hati dengan penyakit yang parah. Nah, dosa. Sehingga Imam Ibnu Qayyim ketika membagi macam-macam hati, ada hati yang mayit, qalbun mayit, hati yang mati. Ada juga yang qalbun saqim, hati yang sakit. Ada juga qalbun salim, hati yang sehat. Nah, sebab matinya hati seseorang adalah kemaksiatan. Begitu juga sebab sakitnya hati seseorang adalah kemaksiatan. Aw yud'ifa quwwatahu wala budda, atau melemahkan kekuatan hati tersebut. Dan yang ketiga ini sudah kepastian. Kemaksiatan walaupun misalkan tidak mematikan hati, walaupun tidak melemahkan hati, tapi min awaj, walaupun tidak membuat sakit hati, minimalnya melemahkan kekuatan hati tersebut. Ini kemaksiatan. Yeah. Kemaksiatan mungkin yang ringan, yang kecil. Walaupun tidak sampai mematikan hati. Atau tidak sampai membuat hati ini sakit. Tapi minimalnya tadi melemahkan kekuatan hati tersebut. Nah, ini bahaya kemaksiatan. Yeah. Bisa melemahkan kekuatan hati. Hatta yantahiya da'fuhu ilal asya'i samaniyah. Allati ista'ada minhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga berujung kelemahan hati tersebut. Ya, lemahnya kekuatan hati pada 8 perkara di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Nah. Ya. Sekali lagi, dosa dan kemaksiatan itu bisa mematikan hati, atau membuat sakit hati, atau minimalnya, dan ini mesti terjadi, melemahkan kekuatan hati. Yeah. Nah, dan lemahnya kekuatan hati ini bisa berujung kepada 8 perkara yang mana Nabi SAW berlindung darinya. Apa saja? Wahyal ham, yaitu kegundah gulanaan, ya, kegundahan hati. Wal hazan, yaitu kesedihan. Wal az, kelemahan. Wal kasal, malas. Wal jubnu, penakut, pengecut. Wal bukhlu, bakhil, kikir. Wal dola'uddain, bertumpuknya hutang. Wa ghalabatul rijal, dan tekanan-tekanan manusia. Nah, ya. Di mana 8 perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa yang ma'ruf, Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dola'id dain wa ghalabati rijal. Ya, ini di antara doa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari 8 perkara tadi. Ya, 8 perkara ini, ya, ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Nah, ya, kegundahan dalam hatinya. Nah, kesedihan, kelemahan, kemalasan, bakhil, kikir, ketakutan, bertumpuknya hutang, ya, dan juga tekanan-tekanan dari manusia. Nah, ya, banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara tadi. Ya. Kenapa dikatakan perkara-perkara tadi bisa menyiksa diri kita? Membuat diri kita tidak tenang. Ya. Membuat diri kita tidak bisa fokus dalam melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Nah, walaupun ini ujian, ya, seseorang ketika mendapatkan kesedihan, kegundah gulanaan, kemudian dia bersabar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Nah, ketika seorang muslim ditimpa kesedihan, kemudian juga kegundahan hati, keletihan, kecapean, atau sakit. Yeah. Walaupun satu duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya. Nah, bersabar ketika menghadapi perkara tersebut. Tapi di sisi lain, kita pun hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 perkara yang disebutkan tadi. Nah, wa kullu tsaini minha qarinan. Dan setiap 2 perkara dari 8 yang disebutkan tadi qarinan, berpasang-pasangan dan saling memiliki keterkaitan. Falhammu walahazanu qarinan. Alham, kegundahan hati, walhazan dan kesedihan, qarinan, kedua-duanya berdampingan, memiliki keterkaitan. Fa'innal makruhal warida anil qalbi in kana min amrin mustaqbal yatawaqqa'uhu ahdasal hamma. Sesungguhnya perkara yang tidak disukai oleh hati apabila berkaitan dengan perkara yang akan datang, perkara yang tidak disukai oleh hati atau dikhawatirkan oleh hati, kalau itu berkaitan dengan perkara yang akan datang, ini akan melahirkan alham, kegundahan hati. Kita tatkala khawatir dengan perkara-perkara yang akan datang, nah, bagaimana nanti membuat hatinya enggak tenang. Disebut dengan alham, kegundahan, gundah gulana. Nah, kadang-kadang ada tipe orang yang dia pemikir, terus yang dipikirkan bagaimana yang akan datang. Nah, padahal belum tentu. Dengan terus memikirkan demikian membuat dia gundah hatinya. Nah, kekhawatiran terhadap yang akan datang, yang dia takutkan terjadi, ini bisa melahirkan alham, kegundahan hati. Nah, sekarang kita gak usah terlalu memikirkan, perkara-perkara yang belum jelas terjadi. Ini menyibukkan hati kita, membuat kita tidak fokus melaksanakan apa yang bermanfaat bagi kita. Yang dalam pikirannya memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Khawatir ini, khawatir itu. Banyak kekhawatiran. Padahal belum tentu menimpa dirinya. Nah, belum tentu menimpa dirinya sudah sibuk dengan kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Sehingga menimbulkan alham, kegundahan dalam hatinya. Nah, dan ini menyiksa dirinya. Sehingga dia tidak bisa fokus, konsentrasi untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat yang ada di hadapan matanya. Dikarenakan disibukkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang belum jelas. Nah, seharusnya seorang hamba, dia melakukan apa saja yang bermanfaat baginya, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in kana min amri madin qad waqa'a ahdasal hazan. Dan apabila pada perkara yang telah berlalu, yang telah terjadi, ini melahirkan al-hazan, kesedihan. Perkara-perkara yang tidak disukai oleh hati, nah, yang dia khawatirkan, kalau pada perkara yang akan datang disebut dengan alham, kegundahan hati. Dan kalau pada perkara yang telah berlalu dan telah terjadi disebut dengan hazan, kesedihan. Sedih dengan kefakiran yang menimpanya. Sedih dengan musibah yang telah menimpanya. Nah. Dan juga kesedihan ini salah satu di antara musibah. Membuat seseorang tadi tidak konsentrasi dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat hanya dikarenakan sedih. Terus dalam keadaan terpuruk, menangis, ini dan itu lain sebagainya. Nah, maka Nabi SAW pun berlindung dari perkara tadi. Alham wal hazan. Nah, dan ketika alham wal hazan ini menimpa kita, hendaklah kita bersabar. Bersabar. Nah, dan juga berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa menggugurkan dosa-dosa kita dikarenakan ini di antara bentuk musibah. Yang hendaknya kita bersabar dan juga berusaha untuk memfokuskan diri kita pada perkara-perkara yang bermanfaat. Wal azl wal kasal qarinan. Begitu juga kelemahan dan kemalasan ini pun berdampingan. Memiliki keterkaitan. Fa in takhallafa al-'abdu an asbabil khair wal falahi in kana li'adami qudratihi fa wal 'ajl. Apabila seorang hamba meninggalkan sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan, apabila dia lakukan dikarenakan tidak ada kekuatan, maka itu adalah kelemahan. Meninggalkan sebab-sebab kebaikan dan juga al-falah, keberuntungan, kebahagiaan, kalau dikarenakan dia tidak mampu, disebut dengan lemah. Nah, wa in kana li'adami iradatihi fa wal kasal. Dan apabila dikarenakan tidak ada niatan, tidak ada keinginan, maka itu yang disebut dengan malas. Jadi ada perbedaan antara malas dan lemah. Kalau lemah, hamba meninggalkan sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dikarenakan tidak mampu, lemah. Nah, adapun malas, meninggalkan sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dikarenakan tidak ada keinginan, ini malas. Dan kedua-duanya hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan tadi, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Bahkan Nabi SAW pun mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jangan lemah. Nah, apalagi malas. Bisa jadi badan kita tidak mampu melaksanakannya. Tapi kalau kita ada kemauan dan keinginan yang kuat, minimalnya niatan-niatan kita untuk melakukan kebaikan tersebut menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wala ta'jaz, jangan engkau lemah, apalagi malas. Nah, ini bedanya antara lemah dan malas. Wal jubnu wal bukhlu qarinan. Begitupun al jubnu, penakut, pengecut dan kikir, bakhil, berdampingan. Fa inna adaman naf'i minhu in kana bi badanihi fa huwa al jubnu. Maka sesungguhnya ketidakmampuan untuk mendapatkan manfaat apabila berasal dengan badannya, maka itu penakut, pengecut. Wa in kana bi malihi fa wal bukhl. Dan kalau itu berkaitan dengan hartanya, maka itu bakhil. Nah, tidak ada manfaat. Nah, dengan hartanya itu bakhil. Kalau berkaitan dengan badan disebut dengan pengecut. Wadala udain wa qahru rijal qarinan. Begitu juga bertumpuknya hutang dan tekanan-tekanan dari manusia berdampingan. Fa inna istila'a al-ghair 'alayhi in kana bihaqqin fa huwa min dola'idain. Ya. Apabila penguasaan orang lain terhadap dirinya kalau dengan cara yang hak, yang benar, itu termasuk bertumpuknya hutang. Nah, dengan cara yang benar, ya, dia bertumpuk hutangnya. Wa in kana bi batil, kalau dengan cara yang batil, bahwa min qahri rijal. Kalau dengan cara yang batil, ya, seseorang menguasai kita disebut dengan tekanan-tekanan tadi. Ya. Dengan cara yang batil. Kalau dengan cara yang benar tadi, dola ad-dain, bertumpuknya hutang. Seorang menguasai kita, ya, tapi tadi, nah, dikatakan perkara yang hak, kita punya banyak hutang. Ya. Sehingga di antara orang yang diatur hartanya oleh orang lain, adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya. Orang yang banyak hutang, walaupun dia punya harta, tapi hartanya diatur oleh orang lain. Ya. Nah, sebutkan dalam bab-bab fikih berkenaan dengan hajrul muflis. Ya. Orang yang bangkrut itu hartanya diatur oleh orang lain. Nah. Wal maqsud anna dunuba min aqwal asbab al-jaliyah li hadhihi samaniyah. Yang dimaksud dari penjelasan ini bahwasanya dosa-dosa di antara sebab-sebab yang paling kuat. Ya. Sebab-sebab yang paling kuat dan juga paling besar terhadap 8 perkara ini. Ya. Ditimpa kegundahan. Ya. Ditimpa kesedihan. Nah, begitu juga kelemahan, kemalasan. Ya. Pengecut, penakut, bakhil, kikir, bertumpuknya hutang. Ya, tekanan-tekanan manusia, sebab utamanya adalah dosa-dosa. Kama annaha min aqwa al-asbabil jaliyah li jahdil bala wa darqis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Sebagaimana dosa-dosa ini juga di antara sebab-sebab yang paling kuat dan paling besar untuk mendatangkan musibah-musibah. Ya. Sebab datangnya musibah-musibah adalah dosa-dosa. Wa darqis saqa, mendapatkan kesedihan, kecelakaan. Sebabnya dosa-dosa. Wa su'il qada, juga ketetapan yang buruk, yang jelek, sebabnya dosa-dosa. Wasamatatil a'da, dikuasai oleh musuh-musuh pun sebabnya adalah dosa-dosa. Wa min aqwal asbab al-jaliyah li zawali ni'amillah. Dan juga dosa-dosa juga merupakan sebab yang paling kuat, yang terbesar menghilangkan nikmat-nikmat Allah. Dosa-dosa. Dengan dosa sebab yang paling kuat hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tahawwuli afiyatihi ila nikmatihi, dan berubahnya keselamatan kepada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya dalam keadaan al-afiyah, selamat. Nah, disebabkan dosa menyebabkan mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajallibu jami'a sakhatihi aw sukhtihi, dan menyebabkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab utamanya sekali lagi adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga kalau kita mengetahui Nah, begitu jeleknya akibat buruk dari dosa-dosa tersebut, ya, menyebabkan kegundahan hati, menyebabkan kesedihan, menyebabkan kelemahan, kemalasan, dan lain sebagainya, ya, bahkan bisa menyebabkan munculnya berbagai macam musibah-musibah. Nah, menyebabkan musuh-musuh menguasai kita, hilangnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, itu disebabkan dosa-dosa. Tentunya hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan terus-menerus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, dikarenakan akibat buruknya akan terus dan terus menimpa kita. Ya, telah kita jelaskan sebelumnya, akibat jelek dosa itu kadang-kadang kita dapatkan setelah sekian lama. Ada yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan akibat buruk kemaksiatan, ada juga yang diakhirkan. Ya, kadang-kadang setelah 1 tahun, 2 tahun, baru kita menyadari, ya, musibah yang menimpa kita ini disebabkan dosa-dosa kita yang lalu, yang ternyata kita belum bertobat dari dosa tersebut. Nah, ya, ya, jangan sepelekan dosa-dosa, sekecil apapun dosa-dosa tersebut. Kita jelaskan tadi, ya, walaupun tidak sampai mematikan hati atau tidak sampai membuat sakit hati, minimalnya melemahkan kekuatan hati. Kalau hati sudah lemah, maka perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan lemah. Ya. Sehingga dia tidak bersegera lagi dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, di antara dosa ada yang mematikan hati. Di antara dosa ada yang membuat sakit hati. Dan ada juga yang melemahkan kekuatan hati, dan ini mesti. Ya. Dan artinya, walaupun hati tidak sampai mati, walaupun hati tidak sampai sakit kronis, parah, tapi minimalnya dengan dosa tersebut bisa melemahkan kekuatan hatinya. Dan ternyata bukan hanya melemahkan kekuatan hati saja ternyata. Ya. Banyak dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Mematikan hati seseorang, membuat sakit hati seseorang. Ya. Sehingga jangan kita remehkan dosa-dosa sekecil apapun. Ya, apalagi dosa-dosa yang besar. Dosa kecil pun jangan sampai kita meremehkannya. Ya. Apalagi dosa-dosa besar. Nah, hendaklah kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.